Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian seiman, mudah-mudahan kita semuanya tercurahkan rahmat Allah, barokahnya, hidayahnya dan taufiknya, sehingga kita menjadi hamba yang terbimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berharap demikian. Tentunya, karena itulah harapan yang terpenting, yang merupakan inti dari pengharapan kita, agar kita selamat di dunia ini dan di akhirat kelak nantinya. Kepadanya lah kita selalu berharap, meminta, memohon, dan tentunya kita pula berharap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kajian kita pada hari ini, kita akan mengkaji kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi yang beliau wafat tahun 490 Hijriyah rahimahullah. Kita telah banyak mengambil keterangan-keterangan yang beliau terangkan dengan nukilan dari riwayat hadis sunan, demikian pula athar as-salafus salih. Dengan nukilan-nukilan tersebut tentunya mengokohkan keimanan kita, menguatkan akidah dan manhaj kita. Suatu yang pantas kita syukuri kepada Allah, karena Allah masih memberikan taufik kepada kita ilmu nafi', ilmu yang kita mengenal agamanya, ilmu yang dengannya kita mengkaji kitab ini. Mudah-mudahan kajian kitab kita, tentunya kita bisa menyelesaikannya sampai khatam, akhir dari kitab. Pentingnya kajian-kajian yang seperti ini, agar kita berjalan di atas ilmu, di atas basirah, di atas bimbingan. Demikianlah bedanya seorang salafi yang mengikuti jalannya salaf, pendahulunya yang saleh, dengan mereka yang tidak berjalan di atas salaf atau manhaj salaf, atau bahkan sekedar mengaku bahwa mereka mengikuti manhaj salaf, tetapi manhaj salafiyah bara' dari mereka, karena mereka tidak diisi dengan kajian, tidak diisi dengan ilmu yang mapan, ilmu yang membimbing mereka. Hanyalah sekedar semacam orator, orasi. Hanyalah sekedar olahan kata dan pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran yang datang dari pemateri-pemateri mereka. Karenanya kita dapati mereka pun menyimpang jauh dari manhaj yang benar. Sebagaimana sudah kita katakan, hal ini pantas kita syukuri, agar kita terbimbing dan berjalan di atas jalan yang benar. Tidak sedikit kita dapati manusia karena tidak terbimbing, mereka akhirnya salah jalan. Dan bahkan walaupun salah jalan, mereka mengatakan itu adalah manhaj as-salaf. Wallahul musta'an. Manhaj yang mulia akhirnya menjadi kambing hitam, korban yang manhaj ini berlepas diri dari mereka. Maka seorang salafi, tentunya dia tidak pernah lelah dan letih untuk mengkaji, mengilmui akidah, manhaj salaf. Dan dia tidak pernah bosan atau letih mengulang-ulanginya. Karena fitnah demi fitnah, kerusakan demi kerusakan, keadaan yang berjalan dengan perubahan yang bisa drastis dan cepat, itu membutuhkan kita berhadapan dengannya dan menjalaninya dengan ilmu agama. Ilmu yang kita dibimbing oleh Allah. Ilmu yang kita dibimbing oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kita dibimbing oleh as-salafus salih, salaful ummah. Ilmu yang kita dibimbing dengan para ulama, a'immah, para imam dakwah, ahli sunnah wal jamaah. Yang dengannya kita tidak salah di dalam melangkah, salah di dalam menyikapi. Yang dengannya kita tidak mendapatkan bimbingan, tetapi kita berjalan dengan arahan bimbingan. Walhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wa ala ni'matil sunnah, wa ala ni'matil manhaj alladhi hadana jami'an, yang Allah telah memberikan hidayah kepada kita semua. Kita kembali kepada kajian kitab, atau kita kembali kepada apa yang akan kita kaji dari kitab. Kita katakan tadi, kitab ini adalah kitab yang telah banyak memberikan keterangan dari nukilan-nukilan hadis dan athar. Yang kita dapati dari nukilan tersebut, tepat, bahkan pas, bahkan cocok dengan zaman kita sekarang ini. Tidak didapati, menyelisihi, bahkan ma ahwajana, betapa berhajatnya kita dengan keterangan-keterangan tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni al-imam Abul Fath Nasr ibnu Ibrahim al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Hujja ala Tarikil Mahajjah. Hujjah yang diperadabkan kepada orang yang mencoba meninggalkan petunjuk. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Sahl ibnu Abdullah tadhhar fin nas asya' yunza'u minhumul khushu' bitarkihimul wara' bitarkihimul al wara' tudharu fin nas asya' yunza'u minhumul khushu' bitarkihimul wara' ويذهب منهم العلم بإظهارهم الكلام ويضيعون الفرائض باجتهادهم في النوافل ويسير نقض العهود وتضييع الأمانة وارتفاعها من بينهم علما ويرفع من بين المنسوبين إلى الصلاة في آخر الزمان علم الخشية وعلم الورع وعلم المراقبة. Kita terjemahkan dulu apa yang beliau katakan, baru kemudian kita lanjutkan apa yang beliau katakan setelahnya. Berkata Sahl ibn Abdullah Tasturi rahimahullahu ta'ala, tampak pada manusia berbagai macam perkara, atau tampak pada manusia beberapa perkara yang tentunya perkara-perkara tersebut sebelumnya tidak pernah ada. Hal ini tentunya diketahui karena kita berpegang dengan agama, berpegang dengan bimbingan Alkitab was-sunnah bifahmi salafil ummah. Sehingga muncul yang menyelisihi hal tersebut, kalaupun dengan penisbatan terhadap, dengan penisbatan kepada Islam, penisbatan kepada agama, namun tidak terbimbing oleh kitab dan sunnah dengan bifahmi salafil ummah, itulah yang baru, itulah beberapa perkara yang diinginkan. Tampak kemudian yang sebelumnya tidak ada. Sehingga apa-apa yang tampak kemudian di hadapan manusia, tentunya dari perkara-perkara yang dianggap agama, perkara-perkara yang dianggap ibadah, namun agama tidak pernah membimbingnya, tidak pernah menerangkannya, membimbingnya dengan bimbingan kitab dan sunnah, dengan bifahmi salafil ummah, maka perkara tersebut mesti diwaspadai. Di antara perkara-perkara tersebut, disebutkan di sini, yunza'u minhumul khusyuk, bitarkihimul wara'. Di mana dicabut, diangkat oleh Allah sifat khusyuk dari mereka karena mereka meninggalkan sifat wara'. Siapa yang berjalan di atas sifat wara', pasti akan didapatkan padanya kekhusyuan. Karena dengan wara', dia tidak bermudah-mudahan mendatangi satu perkara yang perkara tersebut tidak jelas, tidak terang, dan tidak mendapatkan keterangan dari agama Allah, sehingga dia pun meninggalkannya, menjauhkan dirinya darinya. Inilah sifat wara' yang menyebabkan orang-orang yang bersifat dengan sifat wara' didapati mereka khusyuk. Yaitu selalu memperhadapkan dirinya kepada Allah, mengedepankan Allah, dia berkonsentrasi dengan ibadahnya hanya kepada Allah. Dalam semua amaliyahnya. Tapi kalau seorang tidak lagi wara', maka khasyah itu dicabut, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa narjullah ayu'inana au ayu'inana ala al-wara'. Kita meminta kepada Allah agar Allah menolong kita untuk berjalan di atas sifat wara'. Ketika khusyuk tidak ada, maka terjadilah beberapa macam bentuk amaliyah yang menyimpang, menyelisihi, bahkan mengarah kepada pembenaran apa yang diharamkan oleh Allah atau oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan agamanya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Seperti misalnya, kebid'ahan yang muncul karena tidak adanya sifat wara'. Sehingga bid'ah disangka ibadah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mu'amalah yang mungkar disangka mu'amalah yang thayyibah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sehingga dengan keterangan ini, dan telah kita minta kepada Allah agar Allah memberikan, merahmati kita, menganugerahkan kepada kita sifat wara', kita mengerti sekarang bagaimana utamanya dan pentingnya wara' tersebut. Yang siapa yang diberikan sifat ini, dia pasti selamat. Karena banyaknya seorang terjatuh di dalam penyimpangan, penyelisihan tidak adanya sifat wara', hilangnya pada diri mereka sifat wara'. Allahul Musta'an. Sebagaimana telah kita minta, mudah-mudahan Allah menolong kita, wa yarzuqana al-ikhlas, dan juga yarzuqana al-wara'. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan beliau mengatakan nampak pada manusia beberapa perkara atau banyak perkara yang sebelumnya tidak ada, karena beliau adalah minas salaf as-salih, yang hidup di zaman beliau, salafus salih, tidak didapati pada mereka hal ini, tapi muncul kemudian. Karena itu, beliau mengingkari. Berbeda dengan orang yang tidak berjalan di atas prinsip salaf. Segala hal, segala macam yang mereka lihat ini baik, ini nampaknya indah, ini nampaknya menarik, dan seterusnya menurut pikiran mereka, mereka kerjakan. Tidak melihat apakah itu syubhat, terlebih lagi apakah itu haram. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian kata beliau, dihilangkan dari mereka, atau diangkat dari mereka pula ilmu, yaitu ilmu din, ilmu agama. Kapan itu diangkat dari mereka? Biidharihimil kalam, atau dengan penampakan biidhar. Al-kalam. Mereka lebih condong tertarik dengan al-kalam daripada ilmu din. Dan fenomena yang seperti ini dulu tentunya sangat jelas dan nampak fenomenanya di zaman kita ini. Orang lebih senang dengan ilmu al-kalam, menurut mereka ilmu, walaupun sebetulnya bukan ilmu, daripada ilmu din. Dengan ilmu kalam mereka mengingkari agama. Sehingga mereka mengatakan di antara perkataan mereka yang jelek yang beredar pada hari ini, siapa yang menyuruh wanita itu memakai jilbab? Tidak ada ayat yang menerangkan tentang jilbab. Tidak ada ayat yang menerangkan para wanita itu menutup wajahnya. Itu budaya Arab yang sangat mengerikan, yang mewabah, yang harus kita waspadai. Demikian kata mereka. Wal'iyadu billah, kalimat-kalimat yang mengarah kepada ingkar dinullah, atau ingkar dinillah, pengingkaran kepada agama Allah. Kenapa ini muncul? Karena ilmu kalam. Mereka dijejeli dengan ilmu kalam. dicekoki dengan ilmul kalam. Kapan ilmul kalam yang mereka dahulukan, maka ilmu agama akan hilang. Kapan ilmu agama yang mereka kedepankan, yang mereka dahulukan, yang mereka serius dengannya, ilmu kalam pun akan lenyap. Karena dua yang saling berlawanan ini tidak akan berkumpul seperti air dan api. Ma yastami' diddani. Dua yang berlawanan tidak akan berkumpul. Bersamaan. Karena mereka lebih condong, lebih simpati dengan ilmul kalam, maka Allah pun mengangkat ilmu din dari sisi mereka. Kita telah katakan di zaman ini, banyak di antara mereka yang mengatakan diri mereka orang yang mengerti ilmu agama, menawarkan ilmu kalam. Dan kebencian mereka terhadap Islam, kalaupun mereka mengatakan diri mereka adalah orang Islam, itu sangat luar biasa. Sampai kebencian mereka kepada bahasa Arab, kebencian mereka kepada orang Arab. Mereka lupa Nabi mereka adalah orang Arab yang asli, al-asil. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih beliau sebagai Nabi dan Rasul dari usul Arab, dari aslab al-Arab, min dzurriyyati Ismail. Allah pun menerangkan agamanya dengan bahasa Arab, dengan kitabnya Al-Quran, adalah kitab Kitabullah wa kalamullah, yang juga wahyu Allah, yang jelas-jelas itu adalah Arabian. Demikian pembicaraan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arabi. Dan nantinya, kemudian di akhir zaman, Allah akan mendatangkan Imamul Adil, yang juga namanya Muhammad ibnu Abdullah Al-Hashimi, Al-Hasani Al-Hashimi Al-Qurashi, yaitu Al-Imam Mahdi, juga dari bangsa Arab. Tentunya Allah kalau menginginkan mengangkat, memilih siapa yang dia pilih dan siapa yang dia angkat, Allah lebih mengetahui siapa yang pantas dia utamakan dan siapa yang tidak. Dia lebih paham dari kita hamba-hambanya, kita sendiri tidak paham. Tidak mengerti. Demikian. Yang aneh dari mereka, mereka membanggakan orang-orang kafir. Membanggakan bahasa kafir. Atau membanggakan bahasa orang-orang kafir. Menjadikan apa yang didapati dari budaya-budaya mereka orang kafir, itulah yang dikedepankan. dan melecehkan apa yang datang dari Islam. Waliyahubillah. Jadi mereka mengedepankan bahasa-bahasa orang kafir. Mereka membanggakan apa yang datang dari Barat. Dan pernyataan Barat tentunya tidak menafikan didapatinya dari orang-orang Barat yang berislam. Tetapi kita katakan Barat dengan lafaz yang diinginkan dengannya secara umum. Mereka yang beragama dengan agama selain Islam. Berbangga dengan Barat. Mencoba menolak Islam. Menafikan Islam. Sebaliknya berbangga dengan Arab. Berbangga dengan orang Barat. Sehingga bicara, berpakaian, berbusana, berpenampilan, makan dan minum, yang semuanya diajarkan oleh Islam adab-adabnya, ataupun hukumnya, mereka katakan ini merupakan hasil ciptaan Arab. Berbeda mereka kalau melakukan apa yang datang dari Barat. Mereka dengan penuh senang. Bahwa inilah yang bagus, inilah yang hebat, inilah yang modern. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Inilah yang tampak ketika ilmu al-kalam mereka kedepankan. Quran, kalamullah, mereka katakan produk manusia. Betapa kufurnya. Quran, produk manusia. Tetapi, kitab-kitab ilmu kalam, kitab wahyu yang mereka pegang, yang mereka agung-agungkan, yang ditulis oleh orang-orang yang tidak jelas agamanya, oleh orang yang jelas-jelas ateisnya, syiriknya kepada Allah. Tetapi ketika Al-Quran, mereka katakan, kitab yang dikarang oleh manusia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada dalamnya budaya Arab. Nasallallah salamata wal afiyah. Kalau mereka adalah orang-orang kafir, adalah orang-orang yang mengaku beragama dengan agama selain Islam, kita tidak ada masalah. Terserah Anda mau mengatakan hal tersebut karena memang Anda adalah musuh Islam karena orang-orang kafir. Atau dengan kata lain kalian tidak menggunakan nama Islam sebagai agama kalian. Tetapi kalian menggunakan nama Islam. Yang itu tidak pernah dikenal oleh Islam. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sehingga tampak kerusakan dengan al-kalam terhadap agama, terhadap manusia dan apa yang didapatkan di permukaan bumi ini. Nas'alullah salamata wal afiyah. Inilah yang nampak hilang ilmu agama. Kemudian kata beliau, mereka menyia-nyiakan, mereka melalaikan amanah, mereka menyia-nyiakan, melalaikan apa yang wajib, al-fara'id, dengan penampakan bersungguh-sungguhnya mereka terhadap apa yang nawafil, apa yang disunnahkan. Mungkin kita bisa contohkan dengan pelaksanaan yang wajib, mereka tidak memperhatikan dengan serius. Kita dapati manusia sholat wajib seperti ayam mematuk makanannya di atas permukaan bumi. Tetapi ketika mereka selesai sholat, luar biasa. Mereka menegakkan apa yang mereka anggap itu sunnah, melebihi apa yang wajib. Suatu yang lama, suatu yang berjenjang dengan waktu. Adapun sholat, siapa yang paling cepat, itu yang paling baik di sisi mereka. Ini contoh. Jadi yang wajib diabaikan, disia-siakan, yang sunnah menurut mereka dikerjakan. Bukan sunnah sebagaimana sunnah yang diinginkan as-sahihah yang terbimbing dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama di sini diinginkan dengan sunnah-sunnah yang mereka katakan sunnah, padahal sebetulnya itu bukan sunnah. Sehingga mereka memperadapkan yang sunnah menurut mereka kepada yang wajib. Wajib mereka lalaikan, sia-siakan. Contoh yang lain tentang pelaksanaan haji misalnya, umrah misalnya. Kita lihat, apa yang wajib, apa yang rukun. Tidak sama sekali dipedulikan, bahkan suatu yang remeh. Remeh, suatu yang tidak memiliki nilai dari hal yang mereka anggap itu sunnah. Kita katakan sekali lagi, dianggap itu sunnah. Sehingga mereka melakukan yang mereka anggap itu sunnah, suatu yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan kayaknya haji dan umrohnya kurang, bahkan bisa mengarah kepada batalnya. Wal-iyadzubillah. Suatu yang tidak dibimbing oleh Rasulullah dengan ibadah haji dan ibadah umrah. Mereka kerjakan. Mereka lakukan. Seperti sholat di Gua Hira. Tidak dibimbing oleh Rasulullah. Tapi mereka lakukan. Meninggalkan sholat yang utama, sholat wajib bahkan. Di Masjidil Haram. Dibalik dan terbalik. Ini beberapa contoh atau ini sedikit contoh tentunya. Yang menunjukkan keterangan beliau bahwa yang wajib ditinggalkan, dilalaikan, disia-siakan, tetapi mereka bahkan serius kepada apa yang mereka anggap itu sunnah. Yang sebetulnya kalau benar-benar itu sunnah tidak akan melalaikan mereka dari kewajiban, dan kalau mereka betul-betul memperhatikan sunnah maka mereka tidak akan meninggalkan dan melalaikan kewajiban. Wallahul musta'an. Di sana tentunya banyak contoh yang tidak mungkin kita sebutkan contoh-contoh tersebut di sini karena akan memakan waktu yang panjang. Yang berikutnya, yasiru naqdi naqdul uhud wa tadyi'ul amanah wa irtifa'uha min bainihim ilma. Maka mereka menjadi orang-orang yang mudah membatalkan janji, akad, demikian melalaikan amanah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan hal ini mereka angkat di tengah-tengah mereka sebagai suatu ilmu. Bahkan mereka angkat sebagai suatu ilmu. Wallahul musta'an. Yang jelas-jelas, menunaikan janji, akad, demikian amanah, itulah yang dibimbing dan diperintahkan oleh agama Allah. Tetapi yang seperti ini bahkan suatu hal yang menyelisih ilmu di sisi mereka. Wallahul musta'an. Kalau ilmu agama bukan ilmu, maka apa yang namanya ilmu? Apa yang namanya ilmu? Kalau ilmu agama bukan ilmu, tentunya apa yang dia bukan ilmu, tidak pantas untuk dikedepankan. Maka ilmu agama pun tidak pantas dikedepankan di sisi mereka. Karena ilmu agama tidak pantas untuk dikedepankan di sisi mereka, mereka akhirnya mencari ilmu dari ilmu selain agama. Yang tentunya ilmu dari selain ilmu agama, ketika tidak terbimbing dengan ilmu agama yang merupakan sandaran dari semua ilmu, barometer benarnya ilmu tersebut dengan ilmu agama. Ketika mereka berjalan dengan ilmu yang tidak dibimbing dengan ilmu agama, maka hancur binasa perkara mereka. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang bersandar kepada selain ilmu agama yang selamat. Pasti hancur binasa. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian, yarfa'u min bainal mansubina ila salah fi akhir zaman, ayurfa'u min bainil mansubina ila salah fi akhir zaman ilmul khasya, ilmul wara', ilmul muraqabah. Dan diangkat di akhir zaman pada siapa yang dinisbahkan as-salah pada dirinya, dinisbahkan kepadanya sifat as-salah. Orang ini adalah orang yang membawa kepada perubahan, membawa kepada perbaikan dan kebaikan diangkat pada waktu itu terhadap orang-orang tersebut, ilmu khasyah, yaitu ilmu khasyah diangkat, ilmu wara' diangkat, ilmu muraqabah pun juga diangkat. Padahal dia dikatakan dari orang-orang yang disifatkan dengan as-salah. Orang yang akan meluruskan, orang yang benar, orang yang akan mendatangkan islah, orang yang akan mendatangkan salah dengan berbagai macam maknanya, perbaikan, pelurusan, pembaharuan dan seterusnya. Tetapi diangkat darinya ilmu khasyah. Dia bukan dari orang yang khasyah. Sebagaimana sifatnya para ulama, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari siapa yang takut hanya kepada Allah adalah ulama dari hamba-hambanya. Tidak ada ilmu khasyah tersebut. Karena tidak ada ilmu khasyah pada orang yang dikatakan padanya, orang-orang ini ahlus salah. Apa yang terjadi? Dia berani. Berani melanggar, berani melangkahi, berani melawan, menyelisihi agama Allah atau apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Remeh baginya apa yang haram, demikian apa yang halal, yang haram, suatu yang tidak menjadi masalah untuk dikerjakan. Apa yang halal, suatu yang tidak harus untuk dikerjakan. Wallahul musta'an. Demikian pula, tadi telah disebutkan wara'. Wara' diangkat dari mereka. Yang kalau wara' diangkat, penjagaan diri seorang terbuka, lebar. Karena wara' itu sendiri sebagai perisai. Pada diri seseorang, maka kembali kepada kita, pada keterangan kita sebelumnya tentang wara'. Akhirnya, dia tidak merasa riskan dengan apa yang haram, karena wara'nya hilang. Orang yang dikatakan ahlul wara', jangankan yang haram, yang syubhat, yang kabur dan tersamarkan dia tinggalkan, apalagi yang jelas-jelas dibenci dan diharamkan. Tapi ini dicabut. Diangkat oleh Allah. Karena itu kita katakan tadi tidak lagi ada perisai padanya. Demikian ilmu muraqabah. Ilmu yang dengannya seorang mengontrol dirinya. Merasa terawasi. Merasa terpantau dengan Allah. sehingga dia ada kontrol, ada pengawasan terhadap dirinya. Namun ini ditarik. Kalau khasyah ditarik, wara ditarik, muraqabah ditarik, maka seorang gampang dan terseret masuk kepada apa yang diharamkan tanpa dia merasakan kekhawatiran sedikit pun. Nasallallah salamata wal afiyah. Fayakun badalu ilmil khasyah, sehingga karena khasyah diangkat, pengganti khasyah yang Allah datangkan, wasawis dunia, segala macam apa yang memikat dan menggoda hatinya, menggoda kalbunya, merubah pandangan matanya dari wasawis dunia, sehingga dia lebih condong tertarik dengan dunia. Ilmu khasyah sudah tidak ada lagi. Dan ilmu wara diganti dengan wasawis al-adu. Wasawisu al-adu. Wara tidak ada lagi. Maka dia akan tertarik, terpikat dengan bisikan-bisikan sebetulnya musuhnya yang akan membinasakannya, yaitu syaitan. Nggak apa-apa kamu melakukan ini, kerjakan saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Nasallallahu salamata wal afiyah, karena dia, karena akhirnya itu, atau karena itu akhirnya dia pun mengikuti syaitan al-adu, syaitan dari kalangan jin dan manusia yang membisikkan dan mengelabuinya, meracuninya, tidak ada lagi perisai padanya. Semua boleh, semua halal, semua toh juga dari kenikmatan dunia boleh, karena dunia ini diciptakan untuk kita, boleh semuanya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Lupa dengan apa yang diberikan rambu-rambu oleh agama, diingatkan oleh agama. Sebagaimana datang keterangannya dalam hadis, fattakud dunya, untuk takut menjaga diri kita dari dunia. Kemudian sebagai ganti ilmu al-muraqabah, yaitu apa yang memikat dan apa yang menarik dengan bisikan-bisikan jiwanya dan was-was jiwanya, sementara jiwanya mendatangkan dan menarik dia kepada kejelekan. Karena itu kita berlindung dari jiwa kita yang padanya ada kejelekan. Tidak ada lagi merasa terawasi, terkontrol, dipantau oleh Allah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Karena itu, ketika ilmu tersebut diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah kepada seseorang yang ada pada seseorang kerusakan. Kerusakan, kejelekan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari berbagai macam bentuk kerusakan dan kejelekan. Dan menjaga kita semua dari apa yang dia benci, apa yang dia murkai. Dan mendatangkan kepada kita semua apa yang dia cintai, apa yang dia ridai. Mungkin untuk sementara waktu ini yang bisa kita ambil, kita lanjutkan pada keterangan yang lain. Sengaja kami terangkan dan sengaja kami jelaskan dengan tambahan-tambahan penjelasan. Karena saya melihat atau tentunya kita sama-sama memandang ini perlu untuk disampaikan. Agar kita benar-benar paham dan terbimbing dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan memberikan taufik kepada kita semuanya. Amalan dari ilmu yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan berjalan di atas agamanya. Sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita kemudian dikumpulkan bersama nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Demikian kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh, para syuhada, para siddiqin, para ulama as-salihin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di sisinya, di surganya nanti. Allahumma amin. Dan menyelamatkan kita dari segala macam kejelekan, azabnya di dunia ini, terlebih lagi tentunya nantinya di akhirat. Taqabbal minna innaka antas sami'ud du'at. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.